hikmat hijrah, rahmat hidayah kebesaran sang penguasa cipta. Rasio dari kualitas logika yang harumkan Madinah dengan senyum putra Bani Hashim untuk sempurna. Membakar batas stagnasi jahiliyah. Terjagalah hidayah kami ya Allah, seperti ketika sinar memuliakan kebesaran Arabia. Terantuk kurapu berpeluh deru kalbu jiwa tertunduk lesu dalam setiap peluku mengadu tentang betapa lemahnya diriku. Hei engkau sang penguasa Firdaus, neraca dari kesimbangan cakrawala. Nikmat cinta meraba air revolusi angkasa, mengalir sempurna dari cerita tirai sejarah anbiya. Jalan yang begitu panjang iringi setiap kenangan para pejuang, menemani langkah yang lekang ketika mataku berhenti ke belakang. Dunia dari Quraisy manipulasi Abu Jahal, membangkang dari misteri sang malam dan siang. Menyulut suhu perapian neraka, meronta dari kultus perapian dunia. Luruskan niatku ya Allah, dengan restumulah kami kan tetap terjaga. Referensi nilai-nilai ibadah, implementasi dari keheningan surga. Jika bukan karena engkau ya Allah, jika bukan karena engkau ya Allah, aku pasti kian jauh terjatuh. Subhanallah wa bihamdi. Kasihku ya Allah hanya bagimu. Di setiap hari tersimpan pahala, 1 hingga 10 halaman tilawah. Seminimal sekali seminggu qiyamul lail, mendirikan sholat, membayar zakat, terjaga dan berpuasa. Berhaji jika kau mampu, memuliakan setiap amal di setiap waktu. Berzikir di setiap langkah, mengingat Allah dan setiap kebesaran rahmatnya. Muhasabah adalah filter hati, semoga kita selalu terjaga dari kelalaian hari. Akhlak adalah harga diri, ibadah adalah harta, merekonstruksi kotornya hati dan raga. Semoga kita bukan bagian dari para ahli neraka. Karena aku tahu, rizkiku takkan mungkin diambil orang lain. Karenanya hatiku tenang, karena aku tahu, amalku takkan mungkin dilakukan orang lain. Maka aku sibukkan diriku beramal, karena Allah maha mengetahui dan melihat. Maka aku malu bila Allah mendapatiku bermaksiat. Karena aku sadar kematian selalu menantiku, maka persiapkanlah bekal sebelum kita berjumpa dengan sang Holik. Karakteristik dari muslim sejati, langkah seperti kemuliaan para syuhada. Percayalah sahabat, Allah selalu ada beserta kita.